Alhamdulillah Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyyat a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yutlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Saudara-saudara sekalian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada saudara-saudaraku sekalian dengan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala Allah berwasiat Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullah takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih dengan takwa yang hak wala tamutunna dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun kecuali kalian dalam keadaan Islam tunduk pasrah taat tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala Di atas wasiat ini kita mengharap agar hidup kita bisa jalani. Di atas wasiat ini kita mengharap meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas wasiat ini kita mengharap Allah bangkitkan kita semuanya kelak ketika yaumul ba'ats. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal Yang pertama kali kelak dihisab oleh Allah amal seorang hamba adalah salat. Ini telah jelas. Rasulullah bersabda dalam hadisnya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Bahwasanya yang pertama kali akan dihisab di seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Salat menjadi komandan amal paling depan. Jadi barometer amal seseorang. Itu kelak di akhirat. Namun apa yang pertama kali wajib bagi seorang manusia di muka bumi ini? Bukan sholat. Juga bukan syahadat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Awwalu ma yujabu ala nasi qabla al-asya' ma'rifatullah. Yang pertama kali wajib bagi manusia di muka bumi ini sebelum segala sesuatu. Sebelum syahadat, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum segala-galanya, yang pertama kali wajib bagi seorang hamba di muka bumi ini adalah ma'rifatullah. Kenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat pertama kali bukan ayat syahadat, bukan ayat salat, tapi ayat ma'rifah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Baca. Dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Kita manusia ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk melihat ayat kauniyahnya Allah. Ayat ciptaannya Allah agar kenal siapa pencipta alam semesta ini. Maka hadirin sekalian. Tidak mungkin seseorang bersyahadat kalau dia tidak kenal siapa yang dia syahadati. Maka ulama-ulama tauhid mengatakan apabila ada orang Islam dia datang ke masjid menemui imam masjid, kemudian berkata, Pak Imam, saya kepingin masuk Islam. Iya, ikutin saya. Maka ditutulah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan diikuti oleh orang tadi, dan dia keluar masjid, kemudian ditanya oleh temannya, apa yang kamu ucapkan tadi? Saya suruh mengikuti kata-kata Pak Imam. Apa artinya? Enggak tahu. Maka syahadat ini syahadat batil. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada ilmu di dalamnya. Tidak ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang musyahadat diperintahkan oleh Allah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, fa'lam, berilmulah kamu, baru ucapkan la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah harus ada ilmunya, baru ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana ilmu tentang masalah kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah ini? Para ulama-ulama soleh, para ulama-ulama besar telah mengatakan bahwasanya dalam syahadat ini ada rukun-rukunnya. Yang manakala orang tidak tahu rukun-rukunnya, bisa jadi dia batalkan syahadatnya tanpa terasa. Apa rukun itu hadirin sekalian? Yang pertama, syahadat itu ada dua. Syahadatain, dua kalimat syahadat, dua kalimat persaksian. Yang pertama dikatakan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dinamakan dengan syahadat tauhid. Yang kedua dikatakan syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua syahadat ini punya rukun yang mau tidak mau harus dipahami oleh tiap-tiap orang yang mukallaf. Yang pertama adalah syahadat tauhid. La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada dua rukun. Yang pertama adalah la li nafyil jinsi, la yang menghilangkan segala jenis ketuhanan. La ilaha, maka artinya tiada ilah, tidak ada di muka bumi ini, di langit, di bumi, dan di mana saja. Tuhan tidak ada, Tuhan dimanapun juga, tidak ada. Tidak ada Tuhan dimanapun juga, dan juga tidak ada sifat-sifat Tuhan dimanapun juga. Ini rukun pertama, penghilangan semua bentuk penuhanan. Dan penghilangan semua bentuk pemujaan, hilang seluruhnya. Hati kita bersihkan, hati kita kosongkan di seluruh penghambaan pada apapun juga. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah tasbih. Isbat, penetapan, illallah, kecuali Allah. Maka hadirin sekalian, kalau orang melihat kepada ini, maka tidak ada lagi fenomena yang kita lihat seperti sekarang ini. Besok mau hajatan, hari ini rata-rata pulang kampung untuk ziarah kubur orang tuanya. Kenapa? Ada keyakinan atau dibilang oleh tetangganya, kalau kamu ada hajatan, enggak ziarah dulu kepada orang tuamu, nanti akan terjadi bala pada acaramu. Akan terjadi malapetaka pada acara hajatanmu. Kalau begini yang terjadi, berarti orang ini masih menganggap ada sifat-sifat Allah pada makhluk. Dan ini syirik. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, yang artinya tiada ilah sama sekali kecuali Allah. Maka hadirin sekalian, tauhid ini oleh para ulama dibagi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah, bahwasanya Allah ketika menciptakan alam semesta dengan segala isinya, bahkan seekor nyamuk dan virus sekalipun, tidak pernah melibatkan makhluk. Allah bikin sendirian. Tidak pernah minta tolong pada nabinya, enggak pernah minta tolong kepada malaikatnya. Allah sendirian. Ini tauhid rububiyah. Pencipta itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian karena hanya Allah sang pencipta, al-khaliq, al-mudabbir, yang dipuja hanya Allah. Maka tidak ada yang disembah, yang dipuja kecuali Allah. Ini dikatakan tauhid uluhiyah. Maka kalau orang menganggap bahwasanya pada makhluk ada sifat-sifat Allah, maka ini dia telah mensyirikkan Allah. Maka enggak cukup seseorang mengatakan Allah satu. Ini belum dikatakan bertauhid. Allah hanya dikatakan satu, dia meyakini jumlahnya satu, tapi menganggap sifat-sifat Allah ada pada makhluk, berarti dia masih menganggap Allah bersekutu dengan makhluk. Allah satu jumlahnya, dan sifat-sifat Allah hanya ada pada diri Allah, tidak ada pada makhluk. Maka bagi orang yang bertauhid, tidak ada keyakinannya dia kepada isim-isim, tidak ada keyakinannya dia kepada jimat-jimat, tidak ada keyakinannya dia kepada kuburan-kuburan, maka ketika dia menyembah kepada Allah, disatukan penyembahannya, disatukan doanya, tidak berbagi dengan makhluk. Dia tidak mengatakan, ya Allah, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah. Ada apa menggandeng nama Allah dalam doa dengan malaikat Jibril? Tidak. Yang disembah la ma'budu illallah, tiada yang disembah kecuali Allah satu-satunya. Malaikat Jibril tidak disembah. Para nabi dan rasul juga tidak disembah. Karena yang punya hak uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita salah kalau ziarah kubur sunnah? Diperintahkan. Tapi enggak ada kaitannya antara acara hajatan dengan ziarah kubur. Maka kalau kemudian ziarah kubur dikait-kaitkan dengan hajatan, maka telah mengatakan bahwasanya yang berhak ngasih manfaat dan mudarat adalah ziarah kubur. Ini menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek uluhiyah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, syahadatul Rasul, syahadat Rasul. Ini juga ada dua rukun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau dalam syahadat, dalam riwayat yang sahih dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat Rasul ini ada dua. Ini mesti kita pastikan. Yang pertama, menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun derajatnya berbeda. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Di mana surah Al-Kahfi ayat berapa? 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan Muhammad kepada umatmu, innama ana basyar, sesungguhnya aku ini manusia biasa, mislukum, sama dengan kalian, yuha ilayya. Maka rukun pertama syahadat pada Nabi, menyamakan Nabi dengan semua manusia yang lain. Nabi lapar, kita lapar. Kita tidur, Nabi tidur. Kita haus, Nabi haus. Nabi kena senjata luka, kita luka, sama dengan manusia yang lain. Ini rukun pertama. Nabi bukan malaikat. Nabi bukan Tuhan. Nabi basyar, manusia sama dengan kita. Ini rukun pertama. Rukun kedua, membedakan Nabi dengan semua makhluk termasuk manusia. Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kalian tidak. Pada aspek kerasulannya, Nabi tidak sama dengan manusia manapun juga. Pada aspek kemanusiaannya, Nabi sama dengan manusia manapun juga. Maka karena Nabi manusia, maka apa yang dibawa Nabi bisa kita laksanakan. Sunnah-sunnah Nabi bisa kita laksanakan. Kalau Nabi malaikat, manusia mengatakan Nabi malaikat, kita manusia enggak bisa niru sunnah-sunnah Nabi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu adalah rasul dan kita bukan rasul, maka beragama ini kita ikut Rasulullah. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri karena kita bukan rasul, kita pengikut rasul. Sebagai iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib pada Nabi itu untuk mentaatinya apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarangnya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang Nabi datangkan kepadamu, pegang, kata Allah. Apa yang Nabi larang kepadamu, tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, التَصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرَ. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW zaman dahulu ketika Nabi mengatakan Isra Mi'raj tidak sampai satu malam, maka orang-orang beriman mengatakan aman tu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengimani walaupun tidak masuk akal. Iman didahulukan daripada akal. Yang ketiga, kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita, melebihi anak kita, melebihi bapak kita, dan melebihi manusia semuanya. Rasulullah mengatakan hadis sahihnya, bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak dianggap sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada bapaknya, melebihi cinta dia kepada anaknya, melebihi cinta dia kepada manusia semuanya. Kalau di hati kita ini, di dada kita ini, masih ada manusia, apakah namanya bapak, ibu, anak, istri, lebih kita cintai dibandingkan Nabi, kata Rasulullah, belum benar iman kita. Belum. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Ada pada hadis nomor 15. Dan pada Muslim ada hadis nomor 44. Suatu ketika Umar bin Khattab digandeng tangannya oleh Rasulullah. Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau betul-betul adalah orang yang paling aku cintai kecuali satu. Aku masih mencintai diriku sendiri, kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar. Belum wahai Umar, sampai aku menjadi orang yang lebih kamu cintai bahkan dibandingkan dirimu sendiri. Umar gagap. Kalau begini imanku belum diterima. Maka Umar merenung. Sampai pada satu titik Umar berkata kepada Rasulullah. Nah, dia mengatakan, fa'indahu al-an, wallahi, la anta ahabu ilayya min nafsi. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar imanmu. Ini Nabi sebagai Rasul, maka kita wajib imani, kita benarkan kabarnya, kita cintai, kita basahi lidah dan bibir kita dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak cukup tahunan hadirin. Enggak cukup setahun sekali acara-acara untuk menghidupkan kepada selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini tanpa batas waktu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Enggak ada aspek waktu ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kalian kepadanya dengan salat dan salam yang baik. Tiap saat. Tapi bukan memuja Rasulullah. Kita baca salawat kepada Rasulullah, ibadahnya kepada Allah. Maka yang disebut duluan nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat suruh sujud pada Adam, bukan nyembah Adam. Nyembah Allah. Sujudnya pada Adam diperintah Allah. Kita bakti pada orang tua, enggak nyembah orang tua. Nyembah Allah, sarananya orang tua. Kita nyantunin anak yatim, enggak nyembah anak yatim. Nyembah Allah, sarananya anak yatim. Kita cinta pada Nabi, bersalawat kepada Nabi, cinta pada Nabi, salat pada Nabi. Ibadahnya kepada Allah, yang merintahkan Allah, sarananya Rasulullah Muhammad SAW. Maka mengharap syafaat, enggak mengharap kepada Nabi. Mengharapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berdoa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan seperti orang Nasrani, kata Rasulullah. Saking cintanya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan jangan seperti Yahudi. Saking bencinya mengatakan Nabi Isa anak zina. Dua-duanya melampaui batas. Maka beriman kepada Rasul, beriman Rasul adalah manusia secara bersyariah dan beliau kedudukannya sebagai Rasul yang perlu kita imani, kita taati perintahnya, kita benarkan, kita cintai melebihi diri kita dan kita basahi lidah dan kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan cara begini kita termasuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah seperti para sahabat Rasulullah Muhammad